بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، setelah kita menjelaskan tafsir dari surah An-Nazi'at, maka pada malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang surah An-Naba. Surah An-Naba yang juga disebut surah Ammah atau surah Ammah yatasa'alun adalah suratun makkiyah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa surah ini adalah suratun makkiyah yang terdiri dari 40 atau 41 ayat, dan kandungan yang terdapat di dalam surah ini jelas menunjukkan bahwa surah ini adalah suratun makkiyah, sebab di dalamnya menjelaskan tentang perbuatan orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Dan pada fath Makkah banyak sekali ayat-ayat dan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya adalah taqrir umur al-ba'ath ba'da al-maut, menguatkan tentang keyakinan dan kewajiban kita untuk meyakini adanya hari kebangkitan setelah manusia dimatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasa'alun, tentang apakah yang mereka pertanyakan. Disebutkan dalam tafsir, an ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffari quraishin ba'da, tentang sesuatu apa yang sebagian orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada sebagian yang lainnya. Sini an gabungan dari an dan ma. Ya. An ma. Ay amma yatasaalun. An ma, ma di sini ay ayyi syai. Jadi tentang apakah? Yang yatasa'alun ay yas'alu ba'dhum ba'dha, yang mereka pertanyakan, tentang apa yang mereka pertanyakan itu. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah mengapa mereka berselisih, mengapa mereka bertengkar, mengapa di antara mereka ada yang mengingkari. Amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka pertanyakan itu. Anin naba'il azim ayatasa'aluna anil khabaril azim isya'ni. Mereka mempertanyakan tentang sebuah berita yang besar. An naba'ul azim, an-naba' al-khabar, tentang sebuah berita yang besar. Ya, apa yang dimaksud berita yang besar ini? Berita yang besar ini alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu berselisih di antara mereka. Mengapa terjadi perselisihan di antara mereka? Karena di antara mereka ada yang membenarkan, ada pula yang mendustakan. Ada yang membenarkan, ada pula yang mendustakan. Lalu apa yang dimaksud An-Naba'ul Azim yang terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Diriwayatkan dari Mujahid dan Al-Baghawi menisbatkan ini kepada pendapat kebanyakan ahli tafsir, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud An-Naba'ul Azim di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Dalam surah Shad ayat 67 hingga 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa naba'un 'adzim antum 'anhu mu'ridun." Qul huwa naba'un 'adzim, katakanlah itu adalah berita yang besar. Berita yang agung yang kalian berpaling darinya. Yang kalian berpaling darinya. Pendapat yang kedua mengatakan, dan itu diriwayatkan dari Qatadah dan yang lainnya, yang dimaksud An-Naba'ul Azim adalah berita tentang Al-Ba'thu Ba'dal Maut, tentang hari kebangkitan setelah matinya. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang itu menjadi sebab berselisihnya mereka. Minhum musaddiqun wa minhum mukadzib. Karena di antara mereka ada yang membenarkan, maka mereka pun meyakini dan mereka pun mukmin, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang mendustakan. Dan mereka lah orang-orang yang kafir. Nah, Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau lebih condong menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud berita yang besar di sini adalah kebangkitan, hari kebangkitan, al-ba'tsu ba'dal maut. Ya, dengan alasan bahwa pada ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menceritakan tentang hari kiamat. Pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqata." Inna yawmal fasl, yawmal fasl yani yawmul qiyamah. Sehingga yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim menurut pendapat ini Al-Qurtubi, yang dimaksud adalah Al-Ba'ts. Namun kalau kita memperhatikan, tidak ada pertentangan antara kedua penafsiran ini. Oleh karena itu sangat baik sekali yang disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar. Di sini beliau menggabungkan antara dua penafsiran. Ya, di sini digabungkan dua penafsiran. Ketika menjelaskan tentang An-Naba'ul Azim, anil khabaril azim sya'an, tentang berita yang besar perkaranya, wa huwal Qur'anul Azim alladzi yumbi'u anil ba'tsi alladzi syakka fihi kuffar Quraisy wa kadzdzabu bihi. Jadi dia menggabungkan dua penafsiran. Yang dimaksud berita yang besar adalah Al-Qur'anul Karim itu. Yang Al-Qur'anul Karim ini memberitakan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, berita inilah yang diragu-ragukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka mendustakannya. Alladhi fihim mukhtalifun, alladhi hum fihim mukhtalifun, yang mereka berselisih karena ada yang membenarkan, ada pula yang mendustakan. Nah, ini bagus sekali dalam menafsirkan dengan mengkompromikan antara dua penafsiran ini. Bahwa yang dimaksud An-Naba'ul Azim adalah Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari keyakinan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang mengingkari adanya yaumul ba'ats. adanya hari kebangkitan, maka diturunkan Al-Qur'an Karim untuk menetapkan itu, bahwa berita yang besar adalah berita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang adanya hari setelah kematian ini, agar kemudian mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan, sampai di sini dulu.